Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وعملا صالحا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبالسند المتصل إلى مصنف رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتكلم إلى قول مصنف رحمه الله تعالى السادس أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام. نعم الحمد لله kita berjumpa kembali di sore hari ini untuk membahas kitab At-Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang ditulis oleh Imam Al-Qadi Badduddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah Al-Kinani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada perkataan penulis atau telah sampai pada bab adab seseorang terhadap dirinya sendiri, dan kita telah membacakan beberapa adab, dan kita telah sampai pada adab yang keenam, yaitu adab yang keenam as-sadis ayyuhafadhu 'alal qiyami bi sya'airil Islam. Adab yang keenam adalah ayyuhafadhu 'alal qiyami bi sya'airil Islam. Hendaknya seorang penuntut ilmu atau seorang pengajar senantiasa menjaga 'alal qiyami bi sya'airil Islam, agar tegaknya syariat-syariat atau syiar-syiar Islam, wa dhawahiril ahkam, dan hukum-hukum yang tampak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ya, maka hendaknya seorang pengajar atau penuntut ilmu senantiasa menghidupkan, menegakkan syiar-syiar Allah, yang di mana itu adalah bukti dari ketakwaan hati. Dan juga selain itu, menegakkan zawahiril ahkam, hukum-hukum yang nampak, sebagaimana sholat, salam, dan lain sebagainya. Ya, kemudian di sini Ibnu Jama'ah memberikan contoh apa saja syiar-syiar Islam yang harus ditegakkan atau dimunculkan oleh seorang alim dan muta'allim. Keiqamatis salawati fi masjidil jama'at. Keiqamatis salawati fi masjidil jama'at. Sebagaimana menegakkan sholat-sholat al-maktubah, yaitu sholat-sholat wajib di masjid-masjid secara berjama'ah. Kita di sini, terlepas kita membahas hukum apa sholat berjama'ah, sholat lima waktu wajib berjama'ah di masjid, namun selayaknya sebagai seorang alim, sebagai seorang penuntut ilmu, ya, dia melakukan atau menegakkan syiar-syiar yang tampak ini, yaitu mengerjakan sholat lima waktu di masjid secara berjamaah. Ini terlepas dari hukumnya. Namun sebagai seorang alim, seorang penuntut ilmu, ya menegakkan syiar-syiar tersebut. Bagaimana seorang alim atau bagaimana masyarakat akan menerima dakwahmu atau pengajaranmu ketika engkau malas untuk sholat ke masjid, tidak menegakkan syiar-syiar Islam dan lain sebagainya. Maka kami katakan sekali lagi bahwa hukum sholat di masjid lima waktu ini ada perbedaan di antara para ulama. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hukum sholat berjamaah lima waktu di masjid adalah sunnah mu'akkadah. Ya, sunnah mu'akkadah. Ya, karena adanya ya, pembandingan keutamaan di sana. Ya. Salatul jamaah afdalu min 27 darajah min salatil faddi. Salat berjamaah lebih baik ya, 27 derajat di fi riwayatin 25, 25 derajat di dalam riwayat lain 25 derajat dari salat sendiri. Ya, maka kalau saja hukum salat berjamaah 5 waktu itu wajib, maka tidak akan ada ya tafadhul ya. Lebih baik di sana. Ya, perbandingan pahala. Maka dari sini Imam Syafi'i dan lain sebagainya menganggap bahwa hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Ya. Adapun ulama yang lain ya berpendapat bahwasanya salat lima waktu berjamaah di masjid hukumnya wajib. Karena hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ya, saya ingin menegakkan atau mengumandangkan azan, kemudian saya ingin melihat ke rumah-rumah. Saya ingin melihat ke rumah-rumah. Ya, kalau ada seseorang yang tidak datang ke masjid untuk menjawab panggilan azan tersebut, maka aku ingin sekali untuk membakar rumahnya. Aku ingin membakar rumah orang yang tidak datang ke masjid tadi. Maka dari sini ulama mengatakan bahwasanya hukum salat berjamaah adalah wajib. Karena tidak mungkin seseorang atau Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat keras seperti itu, kecuali pada hal-hal yang wajib. Ya, namun, sebagai seorang penuntut ilmu, terlepas dari hukum tersebut ini, ya, senantiasa untuk menegakkan hal-hal yang tampak. Menegakkan syariat-syariat Islam yang tampak. Sehingga dengan itu, masyarakat akan ya, hormat kepada engkau. Baik, ini yang pertama adalah iqamatis shalawati fi masjidil jamaat wa ifsya'is salam lil khawasi wal awami, dan menyebarkan salam ya tidak hanya kepada orang yang khusus saja namun juga kepada orang-orang yang awam. Maka kita melihat ada orang, seseorang yang hanya menyebarkan salam pada orang-orang yang khusus saja, pada orang yang dia kenal, atau hanya pada pejabat-pejabat saja, atau hanya pada orang-orang penting saja, atau hanya orang-orang yang lebih tua mungkin, atau menyebarkan salam hanya pada orang yang berpengaruh dan lain sebagainya. Ya, maka ini bukanlah sifat seorang alim wal muta'allim. Namun seorang alim wal muta'allim yang menyebarkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Baik orang yang alim maupun yang awam. Baik yang bukan pejabat maupun bukan pejabat. Baik yang kaya maupun yang miskin. Ya, maka sebagai seorang alim menyebarkan salam kepada semua. Maka ini adalah termasuk salah satu syiar Islam ya. Ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, Maukah engkau kuberitahukan suatu amalan, ya, di mana jika engkau mengamalkannya atau mengerjakannya, engkau akan saling mencintai di antara kalian. Maka para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, afsus salam bainahum. Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Maka dengan menyebarkan salam, timbul kecintaan. Ya, timbul kecintaan seseorang terhadap engkau sebagai seorang da'i, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang alim, sebagai seorang talib. Dengan begitu mereka akan menerima apa yang kau sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, ya, contoh siar-siar yang harus ditegakkan oleh seorang alim wal mutalim, wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Dan beramar ma'ruf, nahi munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kuntum khaira ummatin. Engkau adalah, kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya, engkau adalah sebaik-baik umat yang keluar dari kalangan manusia, karena apa? Karena engkau, ya, memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf, ya, dan melarang dari sesuatu yang mungkar. Maka salah satu tanda baiknya umat, ya, adalah bermar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan salah satu kelebihan umat Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji umat Islam karena mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan menjadikan umat Islam sebagai orang yang khairu ummat ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Apakah engkau tidak, ya, melihat kisah-kisah sebelumnya yang di mana mereka diadab karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Ya, mereka, ya, kaumnya Nabi Dawud, mereka tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Mereka tidak mau nahi munkar. Hanya amar ma'ruf saja. Ya, saya hanya amar ma'ruf saja. Kalau nahi munkar, tidak dulu. Maka dengan begitu, Allah Subhanahu wa taala mengadab umat atau kaum Nabi Daud. Maka seseorang atau umat yang terbaik adalah orang yang menggabungkan antara dua hal ini. Ya, tidak hanya amar ma'ruf nahi munkar, tidak hanya amar ma'ruf, namun juga nahi munkar. Karena amar ma'ruf adalah perkara yang gampang. Ya. Gampang sekali amar ma'ruf itu. Siapa yang tidak mau untuk diperintahkan untuk sholat? Ya. Ketika kita merintahkan, ayo zakat, ayo puasa, ayo bersedekah, ayo memberikan makan anak yatim, fakir miskin dan sebagainya, maka tidak akan ada yang menentangmu. Semua akan menurut. Mungkin ada beberapa orang yang malas, namun tidak akan ada yang melawan engkau. Iya, iya. Namun ketika engkau bernahi mungkar, ya, jangan buat riba, jangan engkau berzina, jangan engkau pacaran dan lain sebagainya. Jangan engkau mencuri. Jangan engkau berjudi. Jangan engkau korupsi dan lain sebagainya. Maka datanglah orang-orang untuk menentang engkau. Maka inilah suatu ketamaan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya beramar ma'ruf saja, namun juga bernahi mungkar. Karena seseorang yang, atau suatu kaum yang hanya amar ma'ruf saja, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabri 'alal adza bisababi dzalik, ya. Maka ketika kita berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, maka pasti mau tidak mau akan ada gangguan terhadap seruan kita, mau tidak mau. Maka di sini Ibnu Jama'ah menasihatkan wasabri alal ada bisa bibadalik. Ya, maka engkau bersabar atas gangguan yang disebabkan oleh amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Rasulullah SAW diganggu ketika beramar ma'ruf nahi mungkar? Ya. Ketika amar ma'ruf Nabi SAW tidak ditentang. Tidak ditentang sama sekali. Namun ketika bernahi mungkar, ya, la ta'budu illallah, janganlah engkau menyembah selain Allah, maka semua menentang Rasulullah SAW. Semua mengganggu Rasulullah SAW. Mau hampir dibunuh. Dilemparkan kotoran. Dipukul dan lain sebagainya. Diganggu keluarganya. Ya, maka ini adalah salah satu ciri bahwa dakwah kita adalah benar. Ya, salah satu ciri dakwah kita adalah benar adalah adanya gangguan dari orang-orang yang tidak suka. Ya, karena kalau tidak ada gangguan, lancar-lancar saja, maka patut dicurigai. Ya, patut dicurigai apakah dakwah yang saya buat ini benar atau tidak. Apakah dakwah yang saya lakukan benar atau hanya sekedar ya, mengikuti hawa nafsu orang. Mengikuti apa yang disukai orang-orang. Maka itulah salah satu ciri dakwah yang benar adalah senantiasa datang gangguan atas dakwah yang kau lakukan. Maka di sini Ibnu Jama'ah menasihati untuk bersabar ketika engkau melakukan hal tersebut. Sa'idan sa'di'an bil haqqi indas salatin. Ya. Naam. Kemudian ya. Sa'di'an bil haqqi indas salatin. Membela yang hak, membela kebenaran di sisi penguasa. Ya, kenapa di sini Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala menghususkan ya, kebenaran di sisi penguasa? Karena yang lainnya sudah termasuk dalam bab sebelumnya. Yaitu selain penguasa, telah termasuk tercakup dalam perkataan wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar secara umum. Ya. Namun di atas, terlebih lagi di atas itu, ya, orang yang beramar ma'ruf belum tentu bisa menahi mungkar. Orang yang beramar ma'ruf dan bisa bernahi mungkar belum tentu bisa ya, beramar ma'ruf dan nahi mungkar di sisi penguasa. Ya, indah salatin. Makanya maka di sini Ibnu Jama'ah membedakan hal ini. Ya. Maka ketika seseorang bisa membela kebenaran di sisi penguasa, ya, maka inilah salah satu ya, siar tertinggi. Siar tertinggi atas seorang alim. Ya, karena dia berani membela ya, kebenaran di sisi penguasa. Ya. Maka beda, cobaannya beda lagi, lebih berat lagi. Ya. Apabila seseorang bernahi mungkar, beramar ma'ruf, nahi mungkar, mungkin hanya datang cacian saja. Hanya akan ada datang cacian, makian, dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW dimaki, dicaci sebagai orang yang gila. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, ya wa yakuluna inna latariku alihatina li syai'in majnun, li syairin majnun. Ya. وَيَكُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُ أَلِهَاتِنَا لِشَائِرٍ مَجْنُونَ. Apakah engkau mengatakan ya bahwasanya kita harus meninggalkan ilah-ilah yang kita sembah? Apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kita sembah karena disairin majnun? Karena seorang penyair yang gila. Maka di sini Rasulullah SAW dicela, diejek sebagai orang seorang penyair yang gila, diejek sebagai seorang penyair yang gila. Namun apabila di atas lagi, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar di sisi penguasa, maka beda lagi. Beda lagi tingkatannya. Ya. Tidaklah engkau melihat ya, kisah ya, Nabi Musa yang diperintahkan untuk berdakwah kepada Nabi Fir'aun, kepada Fir'aun. Maaf. Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Yang dimana pada saat itu Fir'aun adalah sebagai seorang penguasa. Ya. Maka apa ancamannya? Tidak hanya bukan hanya cacian, ya, ancaman ketika kita berdakwah di sisi salatin atau di sisi penguasa bukan hanya cacian yang mungkin kita akan dapat, namun juga pembunuhan, hilangnya nyawa, dipenjara dan lain sebagainya. Ya. Bukankah Nabi Musa ya, akan dibunuh oleh Fir'aun karena mengatakan yang hak di sisi penguasa? Bukankah Nabi Musa dikejar-kejar dan akan dibunuh bersama kaumnya? Maka inilah yang membuat kenapa shadian bil haq inda salatin lebih berat daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Maka di sini seorang alim wal muta'allim hendaknya dia seorang alim wal muta'allim hendaknya dia melakukan dua hal ini. Ya, selain dia beramar ma'ruf nahi mungkar yang termasuk syiar agama, kemudian juga beramar ma'ruf nahi mungkar di sisi sultan atau pemimpin. Ya, karena kebaikan seorang pemimpin islahur ra'i wa salahur ya, ra'iyah. Kebaikan pemimpin ya, akan menyebabkan kebaikan masyarakatnya. Karena kebaikan pemimpin adalah maslahat banyak orang. Ketika seorang pemimpin baik, maka yang mendapatkan manfaatnya siapa? Tidak hanya pemimpin diri pemimpin tersebut, namun juga masyarakat secara umum, negara atau secara umum. Negara akan menjadi sejahtera dan lain sebagainya. Namun jika hanya masyarakatnya saja yang baik, maka itu hanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, tidak akan memberikan manfaat yang lain. Maka dari itu, ya, berdakwah di sisi penguasa merupakan sesuatu yang berat dan memiliki keutamaan yang besar. Ya, termasuk jihad fisabilillah. Ya, afdalul jihad, kata Rasulullah SAW, afdalul jihad kalimatul haqqi indi sultan. Ya, sebaik-baik jihad adalah kalimat yang kebenaran, kalimat kebenaran di sisi penguasa. Karena kebaikan penguasa, kemaslahatan penguasa akan menyebabkan kemaslahatan kepada masyarakat luas, negara dan lain sebagainya. Namun perlu diperhatikan di sini bagaimana cara berdakwah kepada penguasa. Ya, maka hendaknya seseorang yang berdakwah kepada penguasa mereka ya, tidak menyebarkan aib-aib penguasa di khalayak umum. Ya, mereka mengatakan di sampingnya, mengatakan secara langsung di sisinya. Sebagaimana Nabi Musa mengatakan atau berdakwah kepada Fir'aun. Dia tidak ngompor-ngompori di depan rakyatnya. Ya, wahai Bani Israel dan lain sebagainya. Ya, Fir'aun inilah seorang yang kejam. Mari kita ya, melawannya dan lain sebagainya. Tidak. Namun apa? Nabi Musa datang kepada penguasa tersebut mengatakan langsung di hadapannya. Dan ini juga semakna dan sejalan dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, Man arada ayyan soho. Man arada ayyan soha lidi sultanin fala yabduhu alaniyah. Walakin yahud biyadihi fayakhlu bihi fa in qubila minhu wa illa kana qad adama alayhi ya wa illa kana qad adama alayhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada ayyan saha lidi sultanin Barang siapa yang ingin menasihati sultan, penguasa, pemimpin, fala yabduhu alaniyah, maka janganlah engkau tampakkan ya secara terang-terangan. Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi. Akan tetapi engkau ya'khudhu biyadihi, memegang tangannya, merangkulnya, fayakhlu bihi, dan berduaan dengannya. Fa in qubila minhu wa illa kana qad addama alaihi. Kalau diterima oleh penguasa, maka alhamdulillah, ini adalah suatu kebaikan yang besar. Namun apabila ditolak, maka kita telah menyampaikan apa yang kita sampaikan. Kita telah menunaikan kewajiban kita. Kita telah menunaikan kewajiban kita. Maka di sini, ya, nasihat kepada sultan berbeda dengan nasihat kepada orang lain atau umum. Orang umum saja, orang biasa saja, ketika dinasihati di depan umum, ya misal ada orang-orang di sini, kemudian kita nasihati seseorang ini di depan orang-orang. Hei, engkau jangan engkau berjudi, misal. Maka apa yang akan timbul di hati orang awam ini, orang biasa ini? Ya, dia akan merasa malu, marah. Kenapa engkau buka aib di depan orang? Menasihati dan membuka aib di depan orang. Ya, apalagi seorang tersebut adalah penguasa. Maka lebih-lebih lagi tidak suka untuk direndahkan di depan umum. Ya, orang biasa saja tidak mau dibuka aibnya dan direndahkan di depan umum, apalagi penguasa. Yang pertama, dia akan menolak kebenaran, ya, karena dibuka aibnya di depan umum. Ya, yang kedua, akan timbul mafsadat yang lebih besar, yaitu apa? Masyarakat akan membenci penguasa. Masyarakat akan membenci penguasa, terprovokasi. Sehingga apa? Ya, sehingga tidak adanya ya, keamanan dan lain sebagainya. Masyarakat akan membangkang kepada penguasa. Tidak bisa diatur. Sehingga keamanan dan stabilitas negara dan masyarakat akan terganggu. Maka inilah mafsadat yang lebih besar. Maka itulah cara untuk menasihati penguasa. 6. Kemudian Ibnu Jauh melanjutkan, badilan nafsahu lillahi la yakhafu fihi laumata laim. Ya. Mengerahkan, badilan nafsahu, mengorbankan, mengerahkan kesungguhan, ya, pengorbanan dirinya hanya kepada Allah. Ya, dia hanya takut kepada Allah. La yakhafu fihi laumata laim. Ya, dia tidak takut atas celaan orang-orang yang mencela. Tidak takut atas celaan orang-orang yang mencela. Maka ketika seseorang turun berdakwah, maka kemungkinannya jelas pasti akan mendapatkan celaan dan caci maki. Ya, maka seorang alim, seorang yang bertakwa kepada Allah, mengetahui bahwasanya ya, tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah. Ya, dia hanya menyerahkan dirinya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dia tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, tidak mempengaruhi dirinya sedikit pun celaan orang-orang yang mencela. Ya. Ya. Naam, kemudian dzakiran qaulahu ta'ala. Ya, dzakiran qaulahu ta'ala wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Maka jika engkau mendapat gangguan, mendapat celaan dan lain sebagainya, maka apa nasihat Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala? Maka dzakiran qaulahu ta'ala, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Ya, nah. Sabarlah, bersabarlah engkau atas apa yang menimpamu. Bersabarlah engkau atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Bahwa sesungguhnya kesabaran itu adalah ya, sebaik-baik ya, azam, sebaik-baik azam perkara yang dilakukan, ya, yaitu min azamillahu alaihi fil umur, sesuatu yang Allah azamkan kepada kalian, sebaik-baik azam yang Allah berikan kepada kalian. Maka orang yang bersabar, ya, atas gangguan karena dia melaksanakan, menjalankan syiar-syiar Allah, menampakkan hukum-hukum Allah, maka kesabaran tersebut adalah sesuatu yang sangat baik, ya, min azmil umur, ya, sesuatu yang besar perkaranya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendapat gangguan, mendapat cacian, mendapat makian karena menghidupkan syiar-syiar Allah, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Insyaallah akan kita dapatkan balasannya di surga kelak, ya. Biarlah celaan dan gangguan itu kita dapatkan di dunia, insyaallah Allah akan berikan yang jauh lebih baik, jauh yang lebih besar, ya, di sisinya nanti di akhirat kelak. Wa ma kana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min al-anbiya alaihi min as-sabri 'ala al-'ada wa ma kanu yatahammalunahu fillahi ta'ala hatta kanat lahum 'uqba. Ya, maka di sini, ya, Ibnu Jama'ah menjelaskan bahwasanya tidaklah sayyiduna sayyid kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya, ya, pemimpin para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dia dan selainnya, yaitu para sahabat atau para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minas sabril al-ada, senantiasa dia atau mereka bersabar atas segala gangguan, ya, tidaklah seorang nabi kecuali mereka akan diganggu, ya. Tidaklah Bani Israel membunuh banyak nabi-nabi mereka. Nabi Muhammad dicela, dikatakan majnun, penyair, orang gila, dan lain sebagainya. Diganggu, dibunuh, dilamparkan kotoran. Ya, Nabi Musa juga, ya, dikejar oleh Fir'aun, ya, dibunuh kaumnya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian Nabi Isa, ya, Nabi Isa disalib oleh kaumnya. Maka tidaklah seorang nabi kecuali akan mendapatkan gangguan ketika dia beramar ma'ruf nahi mungkar, terutama, ya, sebaik-baik dan sebesar-besar amar ma'ruf, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebesar-besar nahi mungkar adalah, ya, perintah untuk meninggalkan, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap-sikap dan perkara-perkara yang syirik, yang dianggap syirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah sebesar-besar nahi mungkar. وَمَا كَانُوا يَتَحَمَّلُونَهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى كَانَتْ لَهُمْ أُقْبَةً. Dan mereka, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, Sayyiduna, dan para Nabi, senantiasa memikul beban tersebut. Memikul beban yang berat tersebut, yaitu gangguan yang lebih, sampai dia mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Isbir, ya, isbir hatta lakina, ya, filahat al-hawud, atau kamakol. Nah, bersabarlah sampai kita bertemu di telaga. Itulah, ya, kabar gembira dari Rasulullah SAW kepada para umatnya. Bersabarlah engkau sampai kita bertemu di telaga nanti. Baik. Mungkin untuk kali ini cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi